ojo tulisanmu ra kroso netes lo neng pipiku. Umpama tanganku dadi suwi iki uga aku mesti enggal bali neng kepiye maneh mako kahananku cah ayu enteng ono tekan.